Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke ISIS Pak Suko, saya sebenarnya diberitahu soal tema literasi baru beberapa menit yang lalu, tetapi rupanya ini menggoda sekali untuk kemudian tidak nimbrung. Nanti kita akan cerita soal ISIS, tapi sebelum kesana saya ingin nyambung dikit soal literasi. Begitu saya diberitahu oleh Mas Rio tadi, kesan saya, wah, setiap kali saya lama tidak ke bank-bank wetan, kemudian datang, setiap kali masuk, temanya makin lama makin canggih saja. Kenapa canggih? Karena begini, orang belajar itu biasanya diajari tentang membaca abjad. Itu level pertama. Baru setelah membaca abjad itu menyusun kalimat. Setelah menyusun kalimat, menyusun paragraf. Menyusun tulisan, baru kemudian mencerna tulisan. Baru yang terakhir kemudian menemukan esensi tulisan. Hari ini teman-teman Bambang Wetan sudah lompat dari abjad ini, sudah levelnya sudah naik. Sampai dua yang paling tinggi, mencerna pesan, menemukan esensi. Selamat untuk teman-teman Bambang Wetan. Ini luar biasa ini. Ini level yang saya kira kalau sastra itu S2, S3. Ini luar biasa kemajuannya. Oke. Saya ingin memulai dengan tiga pertanyaan. Satu. Mengapa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya diketahui bahwa dia tidak bisa baca kemudian turun dengan kata pembuka Iqra, bacalah. Masa malaikat Jibril salah alamat sih? Enggak mungkin juga kan Jibril tidak tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Satu. Apa jadinya, masih kaitannya dengan itu, kalau ayat pertama yang turun itu tidak ikro, tapi sami'na. Coba. Ada banyak pilihan. Mungkin Anda bilang, oh mungkin waktu itu ngikuti tren. Oh nanti dulu. Zaman waktu itu yang bisa baca ini hanya kelompok yang sangat kecil. Pendeta-pendeta Nasrani, banyak kan orang tidak bisa baca. Kalau mengikuti tren, kalau lahirnya, kalau turunnya sekarang mungkin ayat pertamanya adalah retweetlah, misalnya gitu. Kenapa ayat pertamanya ikra? Emang bedanya membaca dan mendengar itu apa sih? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Tampak langsung. Oke, subjeknya yang aktif itu yang mendengar atau yang membaca? Membaca. Yang punya kewenangan untuk kemudian memilih apa yang dia baca, apa yang dia ingin ketahui, membaca atau mendengar? Membaca. Oke. Pertanyaan kedua. Mengapa Al-Quran yang jumlahnya hampir 6.600 ayat tadi, yang turun di masyarakat yang dilingkungi gurun pasir, tidak punya lembaga pendidikan yang tinggi, tidak punya pemikir-pemikir yang kelas wahid waktu itu, hampir 800 ayat dari 6.600 ayat, bicara tentang perlunya orang untuk berpikir, berpikir, berpikir. Coba, yang kedua, jadi yang pertama, orang barat itu mengenal yang namanya, literasi itu adalah kemampuan baca tulis pada awalnya. Orang barat itu pertama kali memprogramkan tentang literasi itu kira-kira sekitar zaman Napoleon, tahun 1700-an sampai kemudian 1800-an, Sementara Islam yang turun 1000 tahun sebelumnya sudah bicara tentang iqra. Bicara tentang pentingnya orang yang berpikir pakai akal. Pertanyaan ketiga. Kenapa model tertinggi daripada orang beriman di Islam itu Ibrahim, bukan Musa, yang bahkan kata Tuhan pun, apa kata Tuhan pun kalau bisa dia protes. Kenapa harus lepas terompah Tuhan? Tunjukkan Musa. Kenapa bukan Harun yang apapun kata Musa dia ikuti? Tapi Ibrahim. Dan bahasanya pun adalah Hanif. Hanifiatu Samha. Apa sesungguhnya Hanif? Tingkat keimanan tertinggi. Hanif itu ternyata setelah dicari-cari. Ini Cak Nun. Cak Nur. Hampir mirip. Nur Kholis Majid sering cerita. Hanif itu ternyata adalah orang yang selalu mencari. Kalau kita ingat keimanan Ibrahim diawali dari proses mencari. Oh Tuhan itu adalah matahari, disembah. Oh ternyata waktu sore dia tenggelam. Tuhan itu adalah bulan, disembah. Oh ternyata kalau waktu hilang. Dia berpikir terus mencari Tuhan. Mencari. Hanifiatu Samha setelah ketemu, ini loh. Setelah ketemu kemudian berlega hati, tidak menganggap dirinya yang paling benar. Ini agama yang luar biasa ini. Meminta orang untuk berakal, mencari ini bukan masukin kata ke Google ya. Sekarang mencari ini masukin kata ke Google. Lain, mencari itu ada perziarahan. Hanifiatu Samha. Bukan Harun yang selalu mengikuti apa kata Musa, bukan Musa yang bahkan Tuhan pun diprotesnya, tapi Ibrahim alaihissalam. Tiga hal ini coba. Dari tiga hal ini kemudian kita melihat betapa kemudian agama yang lahir di tengah padang pasir ini ternyata sangat menghargai tentang literasi. Tetapi apa kemudian? 1300 tahun kemudian yang kita lihat, satu, kita kalau belajar agama lebih banyak mendengar atau membaca? Kalau pengajian itu mendengar atau membaca? Berapa persen kita pakai akal? Seringkali kita ini dibesar-besarkan, jangan terlalu banyak pakai akal. Kalau tidak salah, yang tidak boleh pakai akal itu di dalam Al-Quran tidak banyak. Tuhan dari mana asalnya, jodohmu siapa, rezeki dan sebagainya. Sampai tambah satu lagi kalau mahasiswa, skripsi selesainya kapan gitu. Hanya Tuhan yang tahu itu. Yang ketawa ini skripsinya pasti. Mas Joko, yang soal skripsi mohon tidak diteruskan. Oh iya. Saya khawatir mereka enggak datang bulan depan ini. Maaf. Kalau di kampus itu kan ada SARA ya. Skripsi, agama, ras, dan antar golongan. Enggak boleh dibicarakan itu. Oke. Kita belajar agama. Oke. Ruang-ruang yang dilarang untuk akal sebenarnya sangat terbatas. Tetapi kita kemudian membatasi diri. Sehingga kemudian agama yang kemudian mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dia tidak menemukan, bukan dari golongan yang menemukan teknologi mesin cuci paling mutakhir. Karena kita enggak pakai akal. Agama yang kemudian memodelkan, oh ini loh, orang yang mencari dan setelah itu berbesar hati, kemudian begitu mengatakan bahwa saya adalah umat yang paling sempurna, yang lain itu adalah kafir. Mana berlega hatinya coba? Mengapa ISIS bermasalah? Problem seriusnya adalah bagi kita ISIS itu menjadi masalah karena ISIS menganut paham bahwa berbeda itu tiada. Sementara kita sebagai bangsa diikat oleh berbeda-beda tetapi satu jua. Sudah. Nanti kita bisa cerita banyak. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Nah, problemnya adalah dunia tempat kita hidup ini sangat tidak mendukung tiga ideal yang dibayangkan oleh Al-Quran tadi, yang dipesankan oleh Al-Quran tadi. Saya ingin cerita, dunia setidaknya sudah berlangsung melalui empat tahap. Yang pertama, dunia disebut sebagai dunia tutur. Dunia tutur itu pesan diomongkan melalui lesan, getok tular, dongeng, tutur. Yang kedua, tutur itu ketika belum muncul yang namanya huruf. Huruf pertama muncul 800 sebelum Masehi. Setelah muncul huruf, geser menjadi budaya atau dunia tulis. Ada simbol, tulis atau baca. Ya kan? Ada perbedaan. Ketika dunia tutur, aktivitas yang kemudian dominan adalah mendengar. Kalau dunia tulis dan baca, aktivitas yang kemudian dominan adalah membaca, menulis. Dua-duanya adalah kemampuan produktif. Kita ini aktif. Kalau sampean mendengar, kayak sekarang ini sebenarnya. Saya yang lebih banyak pegang kendali. Sampean tak bujono gak ngerti paling. Atau kalaupun ngerti, tidak memungkinkan untuk ini. Kalaupun sampean bisa protes, ruangnya tidak seluas yang saya punya karena saya bawa mic. Iya kan? Oke, terus sampai kemudian muncul TV, jadi budaya tonton. Nah ini, bedanya nonton sama membaca apa? Coba, nonton sama membaca. Mendengar sama nonton kira-kira masih lebih aktif mana? Kenapa? Mendengar memungkinkan imajinasi. Betul sekali. Mendengar memungkinkan satu aktivitas individu yang melampaui. Sementara menonton, kita tahu banyak hal, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dunia membaca 100 tahun yang lalu, melahirkan generasi Soekarno, Hatta, yang kemudian itu disebut sebagai generasi bergerak. Sebutannya adalah boom. Ya kan? Sementara dunia sekarang menonton melahirkan generasi nongkrong. MTV anak nongkrong kan? Anda tahu anak nongkrong? Nongkrong itu apa aja tahu? Yang mau lewat ini mobil plat ganjil atau ganep tahu dia. Wong ditotoi kok. Iya kan? Tapi apa yang dia lakukan? Nonsense. Generasi nongkrong itu di pinggir jalan bisa seharian, tapi dia enggak melakukan apapun. Ini coba bedanya. Generasi nongkrong sebutannya bukan bung, tapi bro. Bro itu akhirnya apa? Dia berkomunikasi berkaitan dengan yang sudah satu faham, satu kemudian kesukaan, satu hobi. Bro, sis. Kalau bung, lain. Bung tidak berbicara tentang kita ini satu kesukaan, enggak. Bung itu adalah seorang pejuang, bergerak. Bro, dimulai dari nongkrong, nongkrong di motor. Coba. Nah, itu TV. Beda lagi kemudian masuk ini, dunia. Dunia, tadi ada tutur, tulis, tonton. Yang terakhir nih, dunia tweet.